Doa mau mandi. Ada orang kah di kamar mandi sekarang? Akang mau mandi nih. Oh iya, hampir lupa baca doanya. Allahumma gfir li dzanbi wa waqfirli fi dari wa barik li fi rizki. Ya Allah, ampunilah dosaku dan lapangkanlah rumah tanggaku serta berkatilah rezekiku.